besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena kita masih mampu mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Mudah-mudahan Allah akan menjamin kita dengan surga. Amin. Nanti di akhirat kelak nanti. Pada ayat yang kita kaji saat ini, yaitu ayat ke-43 dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Allah. Wahai pamanku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah saya, niscaya saya akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ayat ini adalah mengulang panggilan kasih sayang Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, terhadap pamannya dengan menyebutkan ya abati. Itu adalah panggilan kasih sayang. Maka dalam hal ini, situasi manapun kita dalam menghadapi keluarga itu, tentulah yang kita kedepankan itu adalah kasih sayang. Dengan kasih sayang itu akan memudahkan kita dalam hidup kita, artinya dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengajak pamannya bahwa ada sebuah ilmu atau konsep ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, yang mana konsep ilmu ini akan menjadikan jalan yang sangat lurus. Tidak ada jalan yang lurus lainnya kecuali apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, ahdika siratan sawiya, saya akan tunjukkan kepadamu wahai pamanku siratan sawiya, jalan yang lurus. Yaitu jalan yang dimaksudkan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita merasa dalam cerita ini bahwa seorang keponakan menggurui menggurui kepada pamannya. Jangan sampai merasakan bahwa hal ini adalah hal yang tidak baik ketika seseorang itu mengatakan bahwasanya saya adalah merasa lebih daripadamu dan saya lebih cerdas daripadamu. Akan tetapi yang dimaksudkan Nabi Ibrahim adalah dalam hal ini, yang saya miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan yang sangat mendalam, dengan kebanggaan yang dimiliki Nabi Ibrahim dengan apa yang dimiliki Nabi Ibrahim, ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak merasakan keraguan lagi akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita ambil dalam hal ini adalah manhaj Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa manhajnya itu? Yaitu berupa ketaatan dan ketundukan Nabi Ibrahim yang tidak pernah Nabi Ibrahim mendiskusikannya lagi, karena itu sangat yakin semua Nabi Ibrahim itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Zainal Arifin, akan memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dirahmati Allah, surat Maryam ayat 43. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Bila pada ayat 42 kita menemukan dan 41 kita menemukan Nabi Ibrahim adalah sosok yang paling mudah menerima cahaya Islam, menerima kebenaran yang datangnya dari Allah, maka sudah menjadi kewajiban dan hak Nabi Ibrahim serta orang-orang yang bersamanya membimbing dan menunjukkan manusia ke jalan yang benar, terutama keluarga dekatnya, pamannya, tetangganya. Inilah pelajaran penting dari kenapa kita harus setiap hari menyampaikan pesan di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kenapa harus umat Islam melakukan sholat sehari 5 kali? Karena bimbingan, kebahagiaan, arahan dari Tuhan tidak harus kita lupakan, dan seminggu kemudian baru kita datang menyembah dan menjemputnya. Arahan dan bimbingan Tuhan kita rasakan di setiap lini kehidupan kita, minimal di saat kita sholat, dan maksimal di setiap kerja, napas kita keluar masuk, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, qad ja'ani minal ilmi. Ilmu, pengetahuan yang absolut 100% benar. Puncak ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Allah? Kita dapat melihatnya di ayat sebelumnya. Karena rentetan ayat-ayat suci Al-Quran saling menafsirkan satu dengan lainnya. Ma'rifatullah ini sebenarnya tidak harus menjadi seorang sufi, seorang ahli ma'rifat baru kenal Allah, tidak. Allah cukup jelas dan mudah gamblang mengatakan kepada kita, inna nahnu narisul ardu wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Mengenal Allah adalah mengenal pemilik pewaris bumi ini. Mengenal Allah, mengenal Allah lah yang memiliki siapa saja yang ada di bumi ini. Sehebat apapun manusia, dia adalah numpang minjam di bumi Allah. Sehebat apapun dia, sehebat apapun manusia, akhirnya akan wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu. Yang kafir, yang menyembah selain Allah, yang belum beriman, lam ya'tika, belum mendapatkan ilmu itu. Tentu saja orang yang cerdas menginginkan kebaikan bagi dirinya, menginginkan jalan yang lurus, karena jalan lurus adalah jalan yang paling mudah untuk mencapai pada tujuan. Dunia mengenal jalan tol, dunia mengenal jalan layang. Bahkan untuk berada di jalan yang lurus, dunia saat ini harus membuat terowongan di bawah gunung yang begitu besar agar jalan menjadi lurus dan mudah. Dalam dunia rohani pun, jalan yang lurus adalah jalan yang benar, jalan yang paling mudah, itulah jalan Islam. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal yang telah menjelaskan bahwa ada hal yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dari ayat 43 ini, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memberikan ilmunya kepada pamannya. Artinya Nabi Ibrahim ingin menekankan bahwasannya yang saya punya ini adalah memang betul-betul datangnya dari Allah, tidak ada merasa keraguan sedikit. Jangan sampai hal ini merasa digurui dalam harta. Tapi Nabi Ibrahim ingin lebih daripada itu, yaitu ingin ia sampaikan apa yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, ketika mendapatkan ilmu ini, maka tidak ada seorang pun yang tercela baginya. Maka dalam hal ini perlulah kita garis bawahi bahwa ketika kita memberikan sebuah ilmu pengetahuan atau ceramah kepada orang-orang lain, jangan sampai apa yang kita sampaikan itu membuat cela bagi yang lainnya, dalam arti kata tidak menunjukkan akhlak Islam dalam hal tersebut. Karena akhlak dalam Islam itu adalah diutamakan, sebab Rasulullah diutus adalah untuk mengembangkan Islam tersebut melalui akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.